itu dalam padaku. Takkan aku mengingkari janjiku. Aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Takkan aku mengingkari janjiku. Putus asa diri ini. Dan betapa aku sesali yang tak terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka. Cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa aku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai ini terluka. Karena rindu, kumerana. Belahan jiwa. Thank you.